Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal-din. Salatan wassalaman ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada bulan yang mulia ini, pada hari yang begitu banyak mengandung kebaikan-kebaikan ini, yaitu hari-hari di bulan Ramadan, kita kembali bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Sa'rawi sebagaimana setiap harinya disiarkan oleh radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-32 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari akhirat atau kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang mengetahui. Para pendengar RRI rahimakumullah, keterangan ayat 32 dari surat Al-A'raf ini merupakan penjelasan lanjutan dari ayat ke-31 sebagaimana yang pernah disampaikan pada hari sebelumnya. Kalau di dalam ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana adab berpakaian dan juga makan dan minum sebagaimana firman-Nya, ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Oleh karena itu, di dalam ayat ke-32 ini, Allah memberikan penjelasan lanjutan tentang ancamannya terhadap orang-orang yang telah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul man harrama zinatallah. Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya kepada hamba-Nya? Halal dan haram, penetapan halal dan haram itu adalah milik mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dihalalkannya harus kita ikuti, sedangkan apa yang telah diharamkannya itu harus dijauhi dan tidak boleh kita rekayasa dengan memutarbalikkan fakta, menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Tujuannya adalah karena seandainya kita putarbalikkan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan berdampak negatif di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan, apakah itu sesuatu yang boleh untuk dimakan atau dilakukan atau sesuatu yang diharamkan, itu sebenarnya ditetapkan oleh Allah mengikuti sunnatullah yang telah Dia tetapkan di dalam kehidupan ini. Atau dalam kata lain, melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah maka akan membuat kehidupan kita menjadi bahagia, nyaman, dan tentram. Sebaliknya, kalau kita putar balikkan yang halal dengan yang haram atau yang haram menjadi halal, maka itu artinya kita sudah membuat satu kesempitan bagi kehidupan kita dan selamanya kita tidak akan pernah merasa dan nyaman dan tidak akan pernah mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Mungkin ini saja prolog singkat. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Zainal yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ini ayat yang menarik untuk dikaji di akhir-akhir Ramadan. Karena sebentar lagi, sebagaimana ayat sebelumnya, kita akan berpakaian pakaian yang indah. Iya. Jadi suatu hal cerminan yang diinginkan Allah, kalau mau masuk masjid, pakai pakaian yang indah. Khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang bagus ketika kita masuk ke dalam masjid. Iya. Salat tarawih perlu baju yang indah. Paling tidak menyenangkan orang yang berada di samping kita. Menggunakan wangi-wangian lebih bagus lagi, apalagi dalam ruangan ber-AC. Kalau kalau bajunya kotor, tentu saja akan mengganggu kenyamanan dan ketentraman jemaah yang ada di masjid tersebut. Di sini juga kita menemukan bahwa memakai pakaian yang indah itu bukanlah suatu hal yang haram dan dilarang. Kenapa? Karena memang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa sahabat itu yang tidak mau makan. Yeah. Ini asumu wala uftir. Ada juga yang tidak mau berumah tangga, ada juga menggunakan pakaian-pakaian yang sangat lusuh dan kumal. Maka kata Nabi Muhammad, itu bukan bagian dari sunnahku. Iya. Di sini juga disebutkan bahwa Allah dengan jelas mengatakan mengambil pakaian yang bagus. Kalau misalnya ada, kita mampu untuk membeli rumah yang bagus, kita mengambil rumah yang hancur, nah itu juga dilarang. Memiliki kendaraan yang bagus sementara kita mampu untuk meraihnya, itu juga merupakan suatu anjuran. Tidak ada larangan dalam Islam untuk hidup dengan layak dan nyaman. Malah diperintahkan, Ustaz. Iya, ya? Benar sekali. Iya. Iya, begini Ustaz, ada pemahaman orang selama ini, terutama sekali ya, memasuki bulan Ramadan ini, memakai pakaian yang terbaik itu dilakukan di luar dari masjid. Mm-hmm. Kalau masuk masjid pakaiannya biasa, mm-hmm, tapi kalau di luar pakaiannya yang baru-baru atau yang indah-indah. Yeah. Sebenarnya ini kan bertentangan dengan keterangan Al-A'raf 31 sebagaimana yang sudah dijelaskan. Yeah. Yang seharusnya kalau kita ke masjid kita pakai yang terbaik, ya kan? Pemahaman yang salah ini berangkat dari mana, Ustaz? Apakah karena menganggar-anggarkan pakaian di depan mata orang, mm-hmm, atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya dimanapun kita harus memakai pakaian yang terbaik. Iya. Sebenarnya ke masjid diharapkan lebih baik lagi. Mm-hmm. Cuman biasanya kalau di zaman Nabi atau kebiasaan orang Arab, pakaian masjid memiliki tradisi sendiri, pakaian di tempat lain memiliki tradisi sendiri. Yeah. Untuk di masjid dianjurkan menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna putih. Tidak, kalau bisa tidak ada warna yang bergambar-gambar. Apalagi sekarang kadang-kadang gambar di belakangnya itu menakutkan jemaah yang berada di sok belakangnya. Gambar tengkorak. Ya? Nah, itu kan suatu hal yang dilarang. Iya. Nah, jadi boleh memakai pakaian bagus di luar masjid, misalnya untuk kondangan. Iya. Tetapi ke masjid juga belilah pakaian khusus untuk ke masjid yang putih, yang layak, yang enak dipandang mata. Tidak pakai kaos yang bergambarnya macam-macam. Nah, ini, jadi sebenarnya kita sudah boleh mengatur baju untuk ke masjid itu ada sendiri. Nah, biasanya yeah, seperti yang kita pakai hari ini ada namanya baju takwa ya Ustaz Perdana ya. Yeah. Nah, itu mungkin sudah layak untuk ke masjid dan itu saya rasa representatif saya rasa. Ya. Yeah. Ini lagi Ustaz Jainal, ini kan sekarang kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Mm-hmm. Salah satu yang termasuk disunahkan adalah beriktikaf. Mm-hmm. Kalau kita hubungkan dengan ayat ini, maka sebaiknya orang yang beriktikaf itu betul-betul menjaga kebersihan dirinya, mm-hmm, dan juga pakaiannya selama dia beriktikaf, ya yeah, kan? Nah, jangan sampai kita beriktikaf tapi aroma kita tidak sedap, karena mm-hmm, itu akan mengganggu orang yang melaksanakan ibadah di masjid. Mungkin ada tambahan lain tentang bagaimana seharusnya seseorang beriktikaf, Ustaz? Iya, jadi sebenarnya iktikaf ini ada dua model. Mm-hmm. Setiap kita masuk masjid, kita niatkan saja iktikaf. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sudah dapatlah niat iktikaf itu. Ah. Ketika kita keluar masjid, berarti sudah putus. Iya. Di asrul awakhir ini ada memang orang iktikaf 10 hari tidak keluar masjid. Nah, ini model tipe kedua. Jadi memang dia beriltizam, komit untuk tidak keluar masjid selama 10 hari ini. Karena ini adalah fursah ghaliyah, kesempatan emas. Di mana mungkin habis ini kita tidak tahu apakah dapat menikmati Ramadan di tahun depan. Maka di hari-hari terakhir ini dia ingin menikmati hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dengan iktikaf di masjid. Ini bagus. Kemudian lebih penting dari itu ya tentu saja kita menjaga kebersihan masjid. Iya. Nah, suatu hal yang menarik ketika kita menjadi mahasiswa di Al-Azhar Mesir itu, memang itu hampir semua masjid di Al-Azhar, terutama di sekitar Al-Azhar, terutama di kota Mesir itu menyediakan masjid. Masjid menyediakan fasilitas untuk iktikaf, makannya. Jadi itulah perkemahan yang sangat islami kita lihat ya. Ada orang Turki di situ, mahasiswa Turki, mahasiswa Malaysia, mahasiswa Indonesia, Thailand, Afrika. Itu semua iktikaf di dalam masjid. Dan menariknya, pihak kenaziran itu dengan besar dan senang hati melayani orang yang mu'takif di masjid ini. Iya. Jadi sebenarnya kelapangan dada dari kenaziran juga kita harapkan. Karena kadang-kadang ya namanya juga orang nginap ya. Iya. Pasti akan ada kotoran. Nah, dan mungkin mereka tidak mungkin bawa sapu dari rumahnya. Iya. Nah, cleaning service perlu diadakan untuk di hari Asrul Awakhir ini. Artinya ini juga kesempatan bagi nazir masjid dan juga stafnya untuk berkhidmah semaksimal iya. mungkin. Begitu. Jadi sebenarnya diperlukan lapang dada. Iya. Tamu yang datang juga harus toleransi, tahu diri. Bahwa kita ini adalah tamu Allah sebelum menjadi tamu nazir masjid. Iya. Gitu ya kan. Masa tamu Allah merusak kenyamanan di rumahnya gitu iya, kan. Mungkin juga menjadi satu catatan penting ya mengenai masalah itikaf ini adalah bahwa bagaimana perhatian kita terutama sekali di penghujung akhir bulan Ramadan ini, kalau bagi secara individu pribadi bagaimana berusaha untuk lebih banyak beritikaf ya Ustaz ya, walaupun iya. tidak mesti harus tinggal di masjid, iya, tapi benar. Lebih sering datang ke masjid, kemudian ambil waktu setengah jam atau satu jam untuk banyak-banyak berzikir, itu sudah dikatakan itikaf. Iya, benar sekali. Jadi itikaf ini, apa yang kita isi di itikaf ini? Iya. Banyak-banyaklah baca Quran. Mungkin iya. di 20 hari terakhir yang sudah kita lewati 20 hari yang lalu, kurang kita kurang. Baca Quran. Atau kita masih ingin niat khatam Quran. Di 10 hari terakhir inilah kesempatan kita untuk mengejar ketertinggalan agar di 30 terakhir Ramadan kita bisa khatam Quran minimal sekali. Iya. Kalau bisa dua kali alhamdulillah. Jangan memperbanyak cerita dunia di masjid. Iya. Karena tidak akan mendapat keberkatan. Memang dia itikaf, tetapi semua operasional bisnis dia lalukan, dia kerjakan di masjid. Jadi, nah, ini bawa salah. Handphone, bawa laptop, bawa handphone, bawa laptop ya. Jadi akhirnya jadi kantor masjid. Iya, ini. Jadi ini tidak mendatangkan keberkatan dari usahanya karena iya. Nabi berkata tidak akan mendapat keberkatan orang yang mengurus urusan dunia di dalam masjid gitu. Betul sekali. Saya juga teringat satu perkataan ulama bahwasanya kalau seseorang ingin bertakarub kepada Allah secara lebih baik, maka salah satu yang harus dilakukannya adalah selain berusaha untuk mendapatkan kehidupannya secukupnya, seadanya, cukup untuk hidupnya saja, dia juga harus meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Ada satu hal yang menarik di sini Ustaz, ketika kita berbicara itikaf, bahwa salah satu cara ya masjid-masjid juga harus berusaha untuk menarik ya, memiliki daya tarik agar orang-orang semangat untuk beritikaf, ya kan? Jadi tidak hanya sekedar berlapang dada, ya sudah kalau mau itikaf, itikaf tidak. Tapi bagaimana berusaha untuk memberikan satu daya tarik kepada orang agar datang ke masjid dan mau beritikaf. Ya, mungkin kita tidak usah lagi membicarakan bagaimana membuat pawai dengan biaya yang besar, tidak. Tapi bagaimana nazir masjid dan juga beserta stafnya memikirkan bagaimana 10 hari terakhir ini memberikan fasilitas yang terbaik untuk orang yang beritikaf, iya kan? Benar. Ya. Benar. Makanan, minuman, iya, dan sebagainya. Karena memang kita harus menyadarkan kepada diri kita sendiri dan kita mulai dari diri kita sendiri bahwa sedekah yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi harta tetapi akan menambah. Iya, mana kusomalun min sodako bal yazdad wa yazdad wa yazdad. Terutama bersedekah di bulan Ramadan. Kalaupun kita tidak bisa beriktikaf, mungkin kita mempunyai harta berlebih. Iya. Zakat mal sudah kita keluarkan, zakat fitrah sudah kita keluarkan. Kita sedekah bagi orang yang mu'takif di akhir Ramadan, ini juga merupakan pahala yang besar. Iya. Mungkin ada yang waktunya sibuk, dia memberi dari segi materi. Ada yang waktunya luang, dia mungkin dari beriktikaf. Ada waktunya mungkin bisa bersih-bersih, dia mungkin tabarruk dengan tenaganya. Jadi segala sisi dan lini untuk berbuat dan beramal itu Allah beri kita kesempatan di bulan yang maha rahmat dan maha mulia ini. Iya, betul sekali. Satu hal juga yang sangat penting untuk kita perhatikan, para pendengar rahimakumullah, bahwasanya mendekati penghujung akhir bulan Ramadan ini, maka biasanya banyak sekali perhatian yang sudah terpecah begitu. Orang sudah memikirkan, ibu-ibu di rumah sudah memikirkan buat kue, bapak-bapak sibuk memikirkan mengecat rumah dan sebagainya. Padahal sebenarnya 10 akhir inilah waktu yang paling penting dan momen yang paling besar yang harus dipergunakan. Yeah. Jadi saya kira sudah tidak zamannya lagi untuk mengarahkan anak-anak kita untuk pakaian baru dan sebagainya. Jangan digambarkan seperti ini kepada mereka. Tapi bagaimana kita memotivasi anak-anak kita, ayo ikut ke masjid. Kalau bisa saja misalnya i'tikaf di masjid walaupun tidak satu harian, mereka akan diberikan pakaian baru. Jadi pakaian baru ini mungkin semacam motivasi mereka untuk bersemangat beribadah. Jadi sedikit lagi, jadi kue sudah sekarang bisa dibeli. Iya, gak usah sibuk beli kue, buat kue. Chat mungkin jauh-jauh hari kita bisa. Sudah harus mengechat. Tidak harus penampilannya mewah sekali. Yang ada, yang penting ke depan bagaimana kita menghayati makna Ramadan. Betul. Yang penuh hikmat, hidup bersahaja bersama Allah, dan lebih penting dari itu membantu sesama. Iya, benar sekali. Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan momen besar bagi umat Islam yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, bersihkan jiwa, bersihkan pikiran dari hal-hal yang bersifat duniawi. Mari sama-sama kita pergunakan kesempatan yang besar ini untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, dan kemudian mengeratkan tali silaturahmi dengan memberikan perhatian yang lebih banyak kepada sesama kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat kita isi, terutama sekali penghujung akhir Ramadan ini, dapat kita isi dengan ibadah semaksimal mungkin agar kita dapat mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin untuk kesempatan kali ini saja yang dapat kita sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu di lain hari dan di lain waktu, dan kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.